kasih aye matong, usahlah ikan najuo, maso denai manuri heluko. Janganlah bahi bojo, indah ke adonan kasarupo adi, susah senang hanya ke adi tampil sanda. Sekali kau, oh ya dia, jangan dipakai.